ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس ونفتن عزكم الله تترسكن بمباحثة كتاب أدب المفرد قال الإمام البخاري رحمه الله باب الدعاء عند الريح bab doa ketika bertiup angin kencang. Qala haddatsana Khalifah Ibnu Khayyab. Qala haddatsana Ibnu Mahdi Abdul Rahman Ibnu Mahdi. Qala haddatsana Al-Muthanna huwa Ibnu Sa'id An Qatadah An Anas radhiyallahu anhu qala. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, kana nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza hajat rihun shadidah qala allahumma inni as'aluka min khairi ma arsalta bihi wa a'udzu bika min sharri ma arsalta bihi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wassalam, kebiasaan beliau apabila bertiup angin yang sangat kencang, qala beliau berdoa. Doanya, Allahumma inni as'aluka min khairi ma arsalta bihi. Atau Allahumma inni as'aluka min khairi ma ursilat bihi. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan apa yang angin itu diutus dengannya. Aku memohon kepada engkau ya Allah kebaikan-kebaikan angin ini yang dia diutus dengannya. Wa a'udzu bika min syarri ma ursilat bih. Dan aku berlindung kepada engkau ya Allah dari kejahatan, kejelekan angin ini. Angin yang diutus, yang dia diutus dengannya. Ini hadis sahih dengan isnad yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Nah, ini salah satu doa yang kita panjatkan ketika mendapati angin yang bertiup kencang. Di sini ada ketentuan syadidah, rihun syadidah, angin yang sangat kencang. Menunjukkan kalau anginnya biasa, sepoi-sepoi, maka gak ada syariat doa seperti ini. Ini doa hanya dipanjatkan kepada Allah apabila terjadi angin yang sangat kencang. Puting beliung, itu terlalu kencang ya, rusak soalnya. Ada yang semisalnya, kita memanjatkan doa seperti ini, memohon kebaikan angin tadi dan berlindung dari kejahatan angin tadi. Allahumma inni as'aluka min khairi ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarri ma ursilat bih. Wadawabah. Wa qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ahmad ibn Abi Bakr qala haddathana Mughira ibn Abdul Rahman an Yazid an Salamah ibn Al-Aqwa. dari Salamah ibn al-Aqwa' radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ishtaddat ar-rih, adalah Nabi alaihi salatu wassalam apabila bertiup angin yang sangat kencang, yaqul, beliau berdoa, Allahumma laqiha la'aqima, Allahumma laqiha la'aqima, ya Allah, ya Allah, berikanlah kami angin yang laqih. Angin yang laqih itu angin yang membawa awan, yang membawa air, yang membawa air. Itu namanya laqih, yakni angin yang membawa kebaikan. La'aqima, bukan angin yang aqim. Aqim itu mana asalnya mandul, tidak punya anak. Artinya la khaira fih, angin yang tidak ada kebaikan padanya, tidak ada air padanya. Hadis ini sahih, disahihkan oleh Ibnu Hibban, An-Nawawi, dan juga yang lainnya. Hadis ini sahih, ikhwan. Ini pun juga demikian, salah satu doa zikir yang dipanjatkan, dicontohkan Rasulullah SAW apabila bertiup angin yang sangat kencang. Ini pendek ini. Allahumma laqiha la'aqima, Allahumma laqihan la'aqima, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala angin yang bermanfaat, angin yang baik, angin yang membawa awan yang mengandung air hujan, sehingga ketika dia berhembus, maka diharapkan hujan akan turun membawa keberkahan di muka bumi ini. Dan la'aqima, berdoa supaya tidak diberikan angin yang mandul, yaitu angin yang tidak memiliki kandungan air sama sekali. Ini semua ikhwanatina azakumullah bisa diamalkan. Selama hadisnya sahih, selama riwayatnya sahihah, maka bisa diamalkan. Bisa dengan yang pertama, bisa dengan yang kedua ini. Atau yang berikutnya ini, pada bab yang setelahnya. Qala rahimahullahu ta'ala, bab la tasubbur rih, bab janganlah kalian mencela angin. Bab ini qul nabiyina azakumullah, di samping nanti akan disebutkan doa lain yang dicontohkan Rasulullah alaihi salatu wasalam, inti daripada bab ini ialah larangan mencela angin. La tasubbur rih, larangan mencela angin. Apa alasannya? Dikatakan oleh para ulama, ar-rih ma'murah, angin itu makhluk yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya ma'murah, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencela angin, dikhawatirkan kita mencela Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkannya. Dikhawatirkan kita mencela Allah zat yang memerintahkan angin tadi. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar bin Abi Syaibah, qala haddathana Asbaq Ibnu Muhammad, anil A'ash, al-A'mash namanya Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad al-Kufi, an Habib bin Abi Thabit, an Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, an abihi, dari bapaknya yaitu Abdurrahman bin Abza, an Ubay, dari Ubay, itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau salah seorang alimnya sahabah, ulama sahabah, termasuk ahli qiraah di kalangan para sahabah. Qala, katanya Ubay, la tasubbur rih, kalian jangan mencela angin. Fa idza ra'aytum minha ma takrahun, apabila kalian melihat dari angin itu apa yang kamu tidak suka, melihat ada perkara yang tidak kamu suka pada angin tadi, faqulu, maka ucapkanlah, Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih, وأعوذ بك ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. نعم. Yang artinya Allahumma ya Allah, inna nas'aluka khaira hadhihi rih. Sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan angin ini. Wa khaira ma fiha, dan kebaikan yang dikandungnya. Wa khaira ma ursilat bih, dan kebaikan yang dia diutus dengannya. Semua ya kan diminta kepada Allah semua kebaikan pada angin tadi. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari kejahatan kejelekan angin ini. Wa syarri ma fiha, dan kejelekan yang dikandung di dalamnya. Wa syarri ma ursilat bih, dan kejelekan yang dia diutus dengannya. Ini hadis menempatkan ikhwan mauquf dari ucapan Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Namun diriwayatkan dalam riwayat yang lain secara marfu' sebagai sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, wa isnaduhu sahih, dan isnadnya sahih yang marfu' ataupun yang mauquf. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, Ubay bin Ka'ab ini radhiyallahu anhu wa ardah mengambil doa ini dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau mempelajarinya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga dikatakan memiliki hukum marfu'. Nama ikhwan, di sini ada dua pembahasan. Yang pertama, larangan mencela angin. La tasubburih. Larangan mencela angin. Seperti yang terang tadi ikhwan, larangan itu alasannya adalah dikarenakan angin makhluk yang diperintah oleh Allah. Kalau kita mencela angin, dikhawatirkan kita mencela Allah. Barakallahu fikum. Sebagaimana dalam riwayat yang lain, kita dilarang untuk mencela masa. Rasul mengatakan, la tasubbud dahra fa innallaha huwa dahr. Kalian jangan mencela masa, sebab Allah lah yang membolak-balikkan masa. Kata para ulama, larangan mencela masa juga sama dengan angin ini. Khawatirnya ialah kita mencela Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Allah lah yang membolak-balikkan masa. Malam, siang, pagi, petang, itu semuanya Allah yang mengatur. Kalau kita mencela masa, dikhawatirkan mencela Allah, itu yang dilarang. Begitu pula mencela angin. Kalau kita mencela angin, dikhawatirkan mencela Allah, zat yang memerintahkan angin tadi. Sehingga dilarang. Barakallahu fiik. Kemudian masalah yang kedua, apabila kita mendapati perkara-perkara yang kurang kita suka dari angin tadi, berhembus kencang dan segala macamnya yang sangat menakutkan, dianjurkan membaca doa ini. Ini doa yang ketiga sebagaimana yang sebelumnya. Sehingga ada tiga macam doa yang semuanya sahih dicontohkan Rasulullah SAW, dan masing-masingnya bisa diamalkan. Bisa dengan doa Allahumma inni as'aluka min khairi ma ursilat bih wa a'udzu bika min syarri ma ursilat bih, atau Allahumma laqihan la 'aqima, atau yang panjang ini, Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi rih wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Saya mau tanya, disebutkan dalam riwayat tadi larangan mencela angin. Apa hukumnya seseorang mengatakan ketika mendapati angin yang sangat kencang, kencang sekali angin ini. Ayo, masuk rumah, awas bahaya, ini anginnya kencang sekali. Apakah boleh mengucapkan kata-kata semacam ini? Jawabannya? Boleh. Kalau dia mencela angin. Wah, ini angin kencang sekali. Hadir sedih, ini angin kencang sekali ini. Ayo masuk, nanti bahaya. Nah, mencela ya. Nah, terus bentuk mencela angin itu kayak apa? Gimana bentuknya? Gimana bentuknya? Ya, sedih jalan gitu. Sialan. Angin sial. Ya. Gara-gara angin ini, genteng saya hancur semuanya. Gara-gara angin itu lho, tabrakan semuanya itu. Mobil tabrakan beruntun, motor segala macam kena angin. Ini gara-gara angin ini. Naam, yang semacam itu celaan kepada angin. Hadalah ya juz. Barakallahu fiik. Adapun semata-mata ikhbar bil waqi', kata para ulama. Semata-mata memberitakan kondisi nyata. Anginnya kencang, anginnya dingin. Tidak ada sama sekali unsur celaan, itu boleh. Paham ya? Arih syadidah, anginnya kencang. Arih baridah, anginnya dingin, mendidih. Itu ya, Jus. Dengan tanpa disertai celaan. Barakallahu fiik. Itu disebutkan oleh para ulama dalam pembahasan buku-buku akidah. Barakallahu fiik. Mencela angin itu bisa jadi haram, bisa jadi syirik ya, atau kufur. Tergantung i'tiqadnya masing-masing. Kalau dia mencela angin dengan keyakinan angin inilah yang membawa kemadharatan, angin inilah yang membawa mara bahaya, bukan Allah tabaraka wa ta'ala mentakdirkannya, dia yakini angin ini sebagai pelakunya, angin ini dan semisalnya, itu syirik. Berarti dia meyakini, berarti dia meyakini ada makhluk, ada makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam raya ini, ada makhluk yang mampu memberikan kemadharatan atau kemanfaatan. Ada syirkul. Hati-hati ya. Kalau dia meyakini Allah yang ngasih manfaat, Allah yang memberikan kemadharatan, Allah yang mentakdirkan semua yang ada, tetapi dia masih mencela angin dikarenakan keyakinan sebab, dengan sebab angin ini semuanya hancur. Sebab ini dihukumi syirkun asghar, dihukumi syirik asghar, syirik kecil oleh para ulama. Fallahul musta'an. Sehingga ada yang syirik akbar kufur, ada yang syirik asghar haram, ada yang boleh. Yang boleh semata-mata ikhbar bil waqi', memberitakan kenyataan yang ada dengan tanpa ada unsur celaan. Barakallahu fikum. Sehingga yang perlu ditanamkan dalam jiwa kita ya ikhwan, kullu syai'in bi qadarillah. Segala sesuatu dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada angin kencang yang berhembus sangat kencang, yang menerbangkan genteng-genteng, bahkan merusak rumah dan segala macamnya. Itu semuanya kullun bi qadarillah. Semua dengan takdirnya Allah azza wa jal. Itu semuanya Allah tabaraka wa ta'ala yang memerintahkan. Barakallahu fikum. Angin ma'murah, diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi faham ya? Tanamkan jiwa semacam itu. Kullun bi qadarillah. Semua dengan takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai menisbahkan itu semua kepada angin secara pribadi. Kufur. Jangan pula meyakini angin sebagai sebab. Dengan sebab seperti itu semata akhirnya semuanya hancur. Tapi semua dikembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala sebagai bentuk iman kita kepada takdirnya Allah azza wa jalla. Hadis yang terakhir. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Musaddad ibn Musarhad an Yahya ibn Sa'id al-Qattan an al-Auza'i Abdurrahman ibn Amr Imam al-Auza'i, imamnya orang Syam pada masanya. Qala haddathani az-Zuhri Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Abu Bakar az-Zuhri qala haddathani Thabit az-Zuraqi Thabit ibn Qais az-Zuraqi al-Madani qala sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul saya pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ar-rihu min rauhillah angin itu termasuk rauhillah. Rauh dimanakan dengan bantuan, dimanakan dengan pertolongan. Dimana kan dengan pasukan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ta'ti birrahmati wal azab. Angin itu terkadang mendatangkan rahmat dan terkadang mendatangkan azab. Itu angin. Nah gitu ya. Ada di zaman dahulu kala suatu kaum yang diazab dengan yang namanya angin kencang, dengan angin taufan, angin taufan ya Pak. Itu azab. Ada pula angin yang membawa rahmat. Fala tasubbuha, maka janganlah kalian mencela angin. Artinya apa? Dikatakan ar-rih min rohillah, dia termasuk makhluknya Allah yang diperintah oleh Allah. Jangan kamu cela. Walakin salullaha min khairiha, tetapi mohonlah kepada Allah kebaikan angin tadi. Wa ta'awwadhu billahi min syarriha, dan berlindunglah kepada Allah dari kejelekan angin tadi. Jangan kamu cela. Tapi mohon kebaikan angin itu kepada Allah dan berlindung dari kejelekannya kepada Allah. Hadal hadis sahih, isnaduhu sahih. Barakallahu fikum. Naam ikhwan. Ini juga penekanan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ar-rih ta'ti bil azab wa ta'ti bir rahmah, sehingga ar-rih ma'murah ya ikhwan. Betul-betul diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'murah, sehingga jangan sampai kita mencela yang namanya angin. Tayyib, hukumnya dirinci sebagaimana perincian telah disebutkan di atas. Ada yang syirkun akbar, ada yang syirkun asghar, ada yang jais dengan perinciannya masing-masing. Naam. Barakallahu fiik. Kemudian pada sabda Rasul, salallaha min khairiha, mohonlah kepada Allah kebaikannya. Wa ta'awadhu billahi min syarriha, bertaudlah kepada Allah dari kejahatannya. Ini umum. Artinya lafadznya terserah kita. Lafadznya terserah kita. Yang penting ada unsur memohon kebaikan angin, kebaikan dari angin tadi, dan ada unsur ta'awud dari kejelekannya. Bisa kita mengatakan, Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi rih wa a'udzu bika min syarriha. Selesai. Boleh. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan angin ini, dan aku berta'awud kepada engkau ya Allah dari kejelekan angin ini. Itu cukup. Itu cukup. Lebih afdal lagi membaca doa yang dicontohkan Rasul alaihi salatu wassalam. Yang paling, kamu yang paling pendek. Oh, dari apa? Allahumma laqihan la aqima. Allahumma laqihan la aqima. Ya Allah, berilah kami angin yang bermanfaat, jangan angin yang enggak bermanfaat. Benar. Sebagaimana contoh doa Rasul ketika turun hujan, yang pendek apa ya, kan? Allahumma sayyiban nafi'ah. Pendek. Ya Allah, beri kami anugerah hujan yang bermanfaat. Barakallahu. Jangan mencela hujannya, jangan mencela anginnya, tapi mohon kebaikannya dari Allah dan ta'awudlah dari kejahatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Yang namanya angin terkadang bertiup di musim hujan, terkadang bertiup di musim kemarau. Apapun musimnya, yang dibahas sekarang bukan musimnya tapi anginnya. Ketika ada angin bertiup dengan kencang, itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wallahu taala alam bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Ki soal? Jamaah tadi. Ada yang bertanya kan? Allah tentang azab yang diberikan ketika dia terkepung pada pondak itu kaum musyrikin di Mekah dihancurkan oleh Allah dengan oleh angin. Terus Rasul berdoa memohon kepada Allah termasuk kejelekan angin atau kebaikan angin? Ya enggak ada hubungannya dengan ini, Pak. Rasul alaihi salatu wasalam memohon doa kepada Allah untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Ternyata Allah hancurkan mereka dengan angin yang sangat kencang. Itu termasuk ar-rih allati ta'ti bi'adzab. Itu merupakan angin yang datang dengan membawa azabnya Allah. Azab itu siapa ya, Pak? Untuk orang-orang kafir. Jadi Rasul tidak memohon kejelekannya angin, bukan. Rasul memohon kepada Allah, gitu. supaya Allah menghancurkan musuh-musuhnya. Allah kirimkan angin yang sangat dahsyat, sehingga Allah mengirimkan kepada mereka angin yang membawa azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan memohon kejelekan angin, bukan. Yang lain. Baik. Enggak ada kan? Nah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup insyaallah ya. Hah? Sudah kan? Sudah, dari tadi kedengaran suaranya. Nakrafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu hafidhakum Allah.